rasa bimbang tanpa diri cikuan, jauh dari pandangan dekat di hatiku. Aku berjabat tangan, aku renung wajahmu, air mata berlinang gambaran hati. Sejarah cinta kita belum pernah terjadi, kita berpisah jauh, oh begini lama. Selamat pergi sayang, hamba tetap doakan, jangan berhati bimbang, nanti kau pulang. Aku berjabat tangan, aku renung wajahmu, air mata berlinang gambaran hati. Sejarah cinta kita belum pernah terjadi, kita berpisah jauh, oh begini lama. Selamat pergi sayang, tetap doakan, jangan berhati bimbang, nanti kau pulang.